Bapak Arief, selamat siang. Siang ya, Bu ya. Ya, silakan Pak. Saya ingin sampaikan bahwa kalau misalnya tentang asuransinya sendiri sih pada dasarnya baik ya, karena mengalihkan resiko. Tapi kalau untuk kelola dana asuransinya itu, kita ambil contoh saja jam sostek ya. Jam sostek kita ikut ya, di dalam perusahaan kita ikut. Kemudian untuk karyawan sendiri untuk kita mau berobat saja begitu sulit ya. Dari dulu diusulkan mau dibangun rumah sakit khusus untuk dari dana jam sostek itu untuk bangun rumah sakit. Tapi realisasinya mana gitu loh. Sedangkan karyawan-karyawan sendiri mana untuk mau berobat atau apa segala, dan dananya itu saking banyaknya itu mau dibelikan bank, saham bank, atau mungkin dipinjamkan untuk bangun lapangan golf gitu loh. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Arief. Kemudian Pak Dibyo, selamat siang. Selamat siang Bu. Ya, silakan Pak. Ibu jangan terlalu memperhatikan majalah kontan, karena majalah kontan itu majalah kapitalis. Jadi dia mau membuat sistem negara Indonesia itu sekuriti sosial seperti di negara kapitalis Inggris, Jerman, Prancis maupun Belanda. Sehingga mereka itu uang bisa masuk, tapi keluarnya itu akan sulit. Misalnya contohnya seorang bayi kecil sakit saja nanti misalnya. Untuk meminta dana pertanggungan jawab 2 juta aja sulit sekali keluarnya. Tapi kalau masuk bisa. Jadi otomatis pekerjaan ini akan menipu rakyat banyak. Oleh karena itu harus ditolak dan segera diganti dengan sistem lain, yaitu sistem sosialis. Pakai kartu, kartunya itu dibayar oleh Departemen Kesehatan, di mana dia bertanggung jawab atas kesehatan masyarakat Indonesia. Terima kasih. Terima kasih Pak Dibyo. Pak Andre, selamat siang. Ya, sama siang. Ya, silakan Pak. Mau menanggapi tentang sanksinya ini, sanksi pidana itu saya rasa nggak tepat ya, kalau memang masyarakat yang nggak mengikuti itu sanksi pidana. Masyarakat Indonesia beranekan agama, ada yang susah, ada yang pemulung, ada yang ini dan itu ya. Pemerintah mau menjamin nggak apabila masyarakat bayi yang nggak bekerja semua itu masuk asuransi, jaminannya apa? Kayak jam sosek kan kita hari tua dapat, bila kita pensiun bekerja itu uangnya dikembalikan. Ya sekarang ini pemerintah mau jamin nggak kalau kita masuk asuransi bayi yang nggak bekerja itu pegang apa, hari tuanya atau nanti dia apabila dia menginjak bayi menginjak umur 20, bisa nggak pemerintah mengembalikan dana itu seperti jam sostek? Ya, jangan pemerintah mau memberinya sanksi pidana, kalau nggak ikut program saya kena pidana, itu ancaman, nggak boleh. Itu saya nggak setuju kalau itu, Bu. Makasih. Ya, terima kasih Pak Andre. Selanjutnya Pak Agung, selamat siang. Seperti penelepon yang sebelumnya, itu sanksi pidana. Pemerintah ini makin kacau aja. Itu banyak yang rakyat-rakyat miskin sama sekali buta hukum dan segalanya, sudah mau diancam pidana. Gimana urus begini? Nah, kacau. Ya, ya, gitu aja. Terima kasih Pak Agung. Pak Leo, selamat siang. Selamat siang Ibu. Ya, silakan Pak. Saya melihat kesejahteraan rakyat Indonesia masih rendah, Ibu. Banyak yang masih susah. Bagaimana disuruh dan dipaksa untuk ikut asuransi, apalagi dipidanakan ya. Ya, buat aja penjara yang banyak. Terima kasih. Terima kasih Pak Leo. Pak Henry, selamat siang. Halo? Ya, selamat siang Pak Henry. Ya. Silakan Pak. Ya, omongan Pak Mega itu memang benar. Negara ini udah kacau balau. Thank you. Oke, baik. Terima kasih Pak Henry. Pak Budi, selamat siang. Silakan Pak Budi. Saya sih kurang setuju. Tidak setuju, bukan kurang. Dihidupkan aja yang udah ada sekarang, dirapikan, jangan dikorupsi. Itu aja. Itu yang mengada-ngada itu mau cari peluang untuk korupsi aja terus. Sekarang petani-petani semua itu kasih aja ekstra dong. Lebih baik itu kalau negara yang memang mau maju. Rakyatnya udah susah, mau diperes lagi, peres lagi, peres terus. Itu aja Pak, saya tidak setuju lah. Terima kasih. Ya baik, terima kasih Pak Budi. Pak Richard silakan. Halo, ya asuransinya oke, tapi kalau sistem seperti pemaksaan begitu bisa dikatakan pemaksaan, karena kalau yang gak ikut kena sanksi, berarti paksa dong. Melanggar HAM lagi nih. Mau melanggar HAM apa? Itu aja. Ya, baik, terima kasih Pak Richard. Pak Agus silakan. Ya, selamat siang bagus. Ya, Kalau kita lihat ini pemerintah makin kesana makin gak jelas ya. Karena apa? Karena panik ya. Jadi sebenarnya mencerminkan ketidakmampuan. Jadi kalau memang tidak mampu, lebih baik mundur saja, percuma. Jadi nggak fungsi. Sebenarnya pemerintah ini kalau kita bicara bahasa kasarnya tukang palak. Jadi lebih parah dari preman. Terima kasih. Ya, silakan Pak Gilbert. Ya, selamat siang Pak. Siang Pak Gilbert. Sangat setuju sekali ya ini. Sebab yang namanya asuransi tidak boleh dipaksakan ya. Kalau dipaksakan yang menjurus ke pemalakan ya. Sama juga seperti kayak kita dipalak ya. Hidup sini sudah susah sekali. Mereka harusnya tahu, ya kan? Turun ke bawah, sampai ke akar. Lihat mereka itu menangis semuanya. Tidak bisa makan, makannya makan nasi aking. Ya kan? Masih dibikin begini lagi. Begini ini, saya rasa tidak lama kalau begitu. Makasih. Terima kasih Pak Gilbert. Pak Henry, silakan. Siang. Ini wacana untuk siapa punya Pak, kalau boleh saya tahu. Kontan, Pak. Hah? Kontan. Enggak. Oh, kontan. Bukan dari pemerintah. Mantap. Berarti gila lagi pemerintah kita, Pak. Bukannya apa-apa. Ini kita hidup aja udah susah. Sekarang mau diperas lagi. Dengan asuransi. Aduh. Bukannya apa-apa. Untuk itu, buat mereka lagi, kan. Korupsi mereka jadi-jadi. Caranya kayak begini. Sekarang sampai bayi. Kita hidup makan aja udah susah, Pak. Itu aja yang saya minta, Pak. Gila lagi pemerintah. Rakyat diperas lagi tenaganya. Untuk kesenangan-kesenangan mereka. Itu, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Effendi, silakan. Ya, Pak. Saya sih setuju sekali, Pak, ya. Saya setuju sekali. Yang penting itu pengelolaannya tuh transparan. Jadi jangan nanti duitnya dikorupsi lagi. Tapi kalau asuransi itu memang perlu sekali. Terus untuk yang kecil-kecil, rakyat kecil tuh jangan disuruh bayar, tapi disubsidi oleh pemerintah. Gitu aja, Pak. Terima kasih. Iya, terima kasih. Pak Harko, silakan. Ya, ini saya juga mau tanya, tapi ini kan dari kontan ya, kan kita juga belum jelas asal-usul beritanya seperti apa. Tapi kalau memang pemerintah yang mana juga nggak tahu kan, pemerintah pusat memang mengandungkan seperti itu ya, tentu saja itu sama saja mendeklarasikan bahwa pemerintah sudah tidak mampu lagi untuk mensejahterakan rakyatnya. Jadi mungkin lebih baik negara ini diserahkan kepada negara yang mampu memberikan kesejahteraan kepada rakyatnya sendiri. Mungkin saya pribadi juga rela kok negara ini dikelola dengan baik oleh suatu negara, walaupun sama saja dijajah, harga diri, martabat itu bullshit semuanya. Lebih baik negara ini diperintah oleh negara lain yang bisa mensejahterakan rakyatnya daripada seperti ini yang udah yang karu-karuan lah. Makasih. Iya Pak Iwan, satu penelpon terakhir. Silakan. Ya ini kalau sudah nggak bekerja mau bayar pakai asuransi, pakai apa bayarnya Pak? Pakai daun pisang kali, nggak mikir tuh pemerintah. Makasih. Ya terima kasih Pak Iwan. Mbak Teguh, selamat siang. Selamat siang Bu. Iya baik, terima kasih. Silakan Bapak komentar Anda. Iya, saya mendengar kok kayaknya tergugah banget itu masalah asuransi jam kerja itu yang bagi yang belum masuk. Tetapi yang saya tanyakan Bu, kalau orang yang buat makan aja susah, yang pelosok-pelosok, yang di kampung-kampung, bagaimana tuh Bu bayarnya kan pasti sulit kan iurannya itu loh. Iya. Saya kira itu aja Bu. Terima baik, kasih. Terima kasih Pak Muhammad. Ya, selamat siang. Selamat. Saya rasa ini awal dari kejatuhan SBY lah. Iya. Kalau berani dia mereka pemerintah melakukan itu, saya yakin rakyat akan berontak. Jadi yang ada aja sekarang nggak beres, apa bikin lagi? Dan orang yang tidak punya penghasilan suruh dari mana uang iurannya? Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Arsyad. Selamat sore. Selamat sore. Silakan Bapak. Ya, cuman mau pertanyakan itu jam sostek aja pasti belum bisa diselesaikan atau pertanggungjawabnya. Bagaimana dia akan memberikan lagi, membuat lagi satu asuransi yang untuk memberatkan kondisi rakyat sekarang yang masih katakanlah sudah kondisinya sangat kurang mampu ya. Hmm. Mungkin perlu dipertimbangkan itu. Baik. Terima kasih Pak Arsyad. Pak Dibio, selamat sore. Selamat sore Bu. Silakan. Jawabnya begini, saya tak setuju karena semua rakyat Indonesia akan menentang. Karena apa? Cara tambahkan pemerintah itu siapa? Tidak jelas. Kedua, harian itu ditulis harian kontan. Pasti dananya dipakai untuk enggak. Terutama untuk masalah dibungakan lagi. Karena apa? Karena ngelola jam sostek aja dikorupsi berkali-kali, direkturnya dicopot kok. Lebih-lebih ngelola asuransi seluruh masyarakat Indonesia. Pasti ada suatu usaha busuk di balik ini. Dan nomor tiga, tidak semua rakyat Indonesia itu mempunyai penghasilan yang cukup atau memadai seperti yang disebutkan tadi. Sehingga pasti pelanggarannya banyak. Apa semua akan terpidana semua. Dan banyak hal-hal yang kelemahannya. Kalau fungsi-fungsi aparat negara itu terutama departemen mana, Depsos berfungsi enggak, Depkes berfungsi enggak untuk menyejahterakan rakyat. Itulah yang dia harus ngasihkan jaminan. Bagaimana pajak-pajak yang dibayar itu semua dimakan oleh MPR, DPR, dan terutama aparat negara. Bagaimana mereka itu, mereka kaya, rakyatnya miskin. Oleh karena itu apa, itu harus ditentang dan ditutup, harus diganti. Lebih baik lembaga negara itu ditutup aja dan uangnya dikasihkan ke rakyat. Makasih. Baik, terima kasih Pak Dibio. Bapak Waluyo, selamat sore. Ya, ya, sore Bu. Silakan Bapak. Yang pertama-tama komentar saya itu Kontan berani banget ya nulis seperti itu, tapi memancing kemarahan masyarakat. Padahal belum tentu ini terrealisasi, apalagi terrealisasi menjadi kenyataan. Dan kedua, saya tidak percaya Bu. Kenapa? Banyak uang apa, rakyat yang dipakai nggak betul, nggak benar. Contohnya, banyak saya lihat angkutan apa buat pemerintah. Sedan mewah-mewah gitu Bu, yang nggak pantas maksud saya. Plat merah, mewah, Volvo, Land Cruiser, ini nggak pantas. Itu kedua, itu jadi uang larinya ke arah situ. Dan ketiga, pemerintah ya seperti negara komunis dong kita, jadi dipaksa gitu, harus begini. Terima kasih Bu. Baik, terima kasih Pak Roy. Pak Roy. Ya, selamat siang. Ya. Saya rasa mungkin ide itu boleh-boleh saja, tapi mungkin penerapannya harus bertahap, tidak bisa langsung instan begitu sampai masyarakat bisa menerima konsep itu. Sebenarnya mungkin tujuannya baik, tapi asal jangan pelaksananya tidak seperti misalnya taspen atau jam sostek ganti baju baru. Yang penting perbaiki moral pelaksana di lapangan supaya benar-benar membantu untuk masa depan rakyat. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sampai di sini Businessman Opinion. Terima kasih Anda sudah memberikan komentar Anda. Saya Dona Oriza.